السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا Ikhwani wa akhwati fillah, ayuhal muslimin kiram wal musyahidun ahibba, para pendengar Radio Raja maupun para pemirsa TV Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita iaitu ta'limul lughah al-arabiyyah, iaitu pembelajaran bahasa Arab. Baik, kita bahasan kita masih berkisar tentang maf'ul fi, dan kita telah melalui beberapa latihan, tadribat. Law lam ukhti wasalla ila tadrib al-khamis, kalau tidak salah kita sudah sampai pada latihan kelima. Insyaallah fi hadhihi al-lailah sanadkhul fi at-tamrin as-sadis, latihan ke-6 fi safa 101, itu halaman 101. Taiftahu, silakan dibuka itu. Baik, sebagaimana biasa, antum yang membaca instruksi ini dan juga sekaligus menjawab pertanyaan yang ada di dalam latihan-latihan ini. Baik, fadhil Ustaz Ihsan. Baik, pendengar dan pemirsa Radio TV, kita mulai pembahasan dan latihan di malam ini dari pembahasan jilid yang ketiga di halaman 101. Silakan Anda bisa membuka kitabnya, dan bagi Anda yang mungkin belum memiliki buku panduan dari bimbingan bahasa Arab ini, Anda bisa melihat di layar kaca televisi Anda. Kita berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Kami ingatkan juga bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan pembahasan kita dari kaidah-kaidah bahasa Arab, Anda bisa menyampaikan juga via pesan singkat di 0819896543, dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fikum. Wafiq barakallah. Ummu Abdillah di Solo. Fikum barakallah. Nah, Masya Allah. Ahlan. Silakan. Naam, tafadhal ya Iqra'i. Naam. Rakam 6. Ya, ditayangkan. Oh ya. Baik, ditayangkan. Baik, halaman 101 sudah bisa lihat? Ya, ya. Halaman 101? La, 101. Halaman 101. Naam. Sahih. Naam, sadisan nomor 6. Akhil ya. Nomor 7. Nomor 6. 6. Naam. Hati. Naam. Hati salah satu jumalin. Nah. Ahwi. Hmm. Kulu wahidatin minha. Adada. Naba anil zarfi. Anil zarfi. Anil zarfi. Iqra'i marathaniya. Asita. Hati salah satu jumalin. Iya. Ahwi. Naam. Kullu wahidatin minha adadan naba anil dzurfi. Anil dzurfi, iya. Anil dzurfi. Baik. Terjemihnya? Berikan tiga kalimat. Iya. Yang masing-masing daripada kalimat itu ada adada pengganti. Mana tahwi? Hawa yahwi. Tahwi mencakup. Nah, ini tasmul, nah, mencakup masing-masing dari antaranya dari yang tiga tersebut. Dari yang tiga tersebut. Ah, kembali ke mana? Salah enam, salah satu jumal. Berarti langsung aja kita kata apa? Dari tiga jumlah tersebut, paket tersebutnya, karena sudah disebutkan. Dari nah, tiga jumlah tersebut, bilangan. Nah, mencakup bilangan. Mencakup apa? Angka, bilangan. Angka nah, yang sebagai pengganti dari dzaraf. Iya. As-su'al mafhum? Fahim ti su'al? Naham, Ustaz. Baik, naam, hati. Rojak, rojak itu lima kata qobla salah sata ayamin. Qobla? Salah sata ayamin. Kenapa salah sata? Salah sata ayamin. Salah sata karena ayaminnya mudakar. Kenapa ayam. Kenapa dia mansub? Matni, Ustaz. Apa yang mabni? Di ada salah satu. Kenapa dia mabni? Apa? Ada salah. Tidak ada popular. Ada popular. Nah, kan salah satu itu bukan mabni. Kenapa jadi salah satu? Seharusnya idhafah, so? Idhafah. Iya, kata gabung. Qabla. Salah satu. Ah, iya. Salasati ayamin. Enam, salasati ayamin. Baik, di mana di situ adat sebagai pengganti dzaraf. Pengganti dzaraf. Salasati. Kalau salasa itu mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Justru yang pengganti dzaraf adalah qablanya. Qabla. Iya. Nah, yang diminta adalah adat. Coba perhatikan kembali safha at-tasi'ah wa tis'in. Enggak punya kitab? Kitab di mana? Kitab. Kitab bisa. Ana sa'aqra'a. Sa'aqra ma huwa fil kitab. Makastu fi Baghdada arba'ata ayyamin. Makastu fi Baghdada arba'ata ayyamin. Itu contoh ada dalam kitab. Nah, di sini arba'ata dia mansub. Limada? Karena dia dzaraf. Iya, dzaraf zaman naib. Naib anhu, pengganti dzaraf. Bagaimana pembahasan kemarin yang naib ini pengganti dzaraf, kalau dia bentuk idhafa tentu mudhaf ilainya harus dzaraf itu sendiri. Jadi arba'ata ayyamin. Ya, dari situlah kita tahu bahwa arba'ata itu dzaraf, pengganti dzaraf. Kenapa? Mudhaf ilainya dzaraf. Nah, tapi belum tentu, lihat fi'ilnya juga. Lihat fi'ilnya. Paham? Ya, paham. Paham itu. Nah, lihat juga fi'ilnya, lihat fi'ilnya. Belum tentu juga dzaraf kalau fi'ilnya berbeda. Ya. Kalau fi'ilnya berbeda, tidak menunjukkan bahwa adat itu adalah dzaraf daripada terjadinya perbuatan. Terjadinya apa? Perbuatan. Karena dikata dzaraf, dzaraf seperti dzaraf zaman adalah ismun mansubun yubayyin au ismun mansubun yaqa fihi al-fi'lu. Jadi ismun mansubun yaqa'u fihi al-fi'lu. Au zarfu zaman huwa ismun mansubun yubayyin wuku'a waqtil fi'il au waqtil amal. Nah, itu lebih kurangnya definisinya isim mansub yang menjelaskan waktu terjadinya perbuatan. Maka itu apa? Jadi kalau dia dzaraf, tentu dia menjelaskan terjadinya fi'il, perbuatan yang disebutkan di awal. Contoh, makastu fi Baghdad arba'ata ayyam. Nah, arba'ata ini dzaraf, naib anhu, penggantinya. Karena dia menjelaskan apa? Menjelaskan masa. Masa apa? Masa tinggal. Masa al-makas. Ati makas ayam kusuh. Tinggal atau menetap. Tinggal. Nah, menjelaskan masa tinggal di Baghdad. Berapa hari? Arba'ata ayam. Iya. Nah, itu. Jadi arba'ata itu dia sebagai apa? Dzaraf. Naib anhu. Jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Karena tidak mesti adat itu halalu dzaraf, belum tentu. Ya. Contoh, ishtaraitu salasata kutubin. Ishtaraitu arba'ata kutubin. Arba'ata sama kan bilangan kan? Apakah itu dzaraf? Tidak. Ya. Kenapa? Pertama karena dia mudhaf bukan kepada zaman. Sahih, bukan mudhaf kepada zaman, arba'ata kutub. Yang kedua, arba'ata ini bukan menjelaskan waktu terjadinya pembelian, justru maf'ul objek daripada perbuatan itu. Ishtaraitu arba'ata kutubin, saya telah membeli 4 kitab. Jadi kalau makastu arba'ata ayyam fi Baghdada, maka arba'ata itu dzaraf. Jadi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mudhaf ilainya daripada adat itu sendiri harus bentuk apa? Menunjukkan dzaraf. Yang kedua, fi'ilnya menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi pada waktu atau pada tempat. Baru dikatakan dzaraf. Baik, coba bikin. Ya. Nah. Latif tu fi makata salasa sanawatin. Kastu? Makastu? Latif tu fi makata. Apa? La? Latif tu. Apa itu latif tu? Aku tinggal. Hah? Latif tu. Labisa itu memakai. Labisa yalbasu. Latif tu. Nah. Jadi kalau tinggal tu sakana yaskunu maka sayam kusu. Nah, maka sayam kusu. Saya tinggal atau sakantu fi Jakarta salasa sanawatin. Iya. Baik. Masa itu salasata kilometrin. Kilometrin. Nah. Jadi, ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah Ustaz Ihsan yang harus diperhatikan ketika membuat kalimat sempurna yang terkait naib an-dzarf ini. Karena an-dzarf itu banyak sekali yang paling tidak yang sudah kita ungkapkan. Pertama apa? Lafaz kullu, lafaz ba'd, yang kemudian sifat daripada dzaraf, kemudian isim isyara, kemudian adat, dan sebetulnya masih banyak lagi. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau tadi kita kembali kepada adat tadi, bahwa adat itu bisa pengganti dzaraf, pertama manakala adat itu mudhaf kepada dzaraf itu sendiri. Jadi mudhaf digabungkan kepada yang menunjukkan keterangan, itu dzaraf. Yang kedua, fi'ilnya. Bahwa fi'il yang disebutkan di awal menunjukkan bahwa perbuatan itu terjadi pada waktu atau pada tempat. Pada waktu atau pertempat yang diungkapkan oleh dzaraf yang ada di depan. Nah, baru bisa dikatakan dzaraf. Ini harus diperhatikan. Ya, tadi sudah contoh, masya Allah cukup bagus. Sakantu fi Jakarta salasa sanawatin. Salasa itu kan bilangan. Bilangan termasuk adat mubham. Adat yang tidak jelas, belum jelas maksudnya. Maka perlu ada semacam tamyiz. Ini dalam bab tamyiz ini. Ya, bab tamyiz. Tapi karena adat ini 3-10 hukumnya jamak majrur, maka hukumnya apa? Majrur dia. Hukumnya majrur jadi mudhaf ilaih. Tapi maksudnya daripada maknanya adalah menjelaskan. Menjelaskan. Nah, ya adat di sini dia sebagai naib an anil masdar. Karena sebetulnya bukan masdar. Ya, afan ma'ib an anil dharaf. Sebetulnya bukan dharaf. Yang dharaf itu adalah sanawatnya, sanah. Jadi salasa sanawatin, salasata ayyamin, salasata asabi'a, salasata ashhurin. Nah, diidhafah kepada dharaf baru dia bisa menjadi dharaf. Itu pun harus diperhatikan fi'ilnya. Nah, apakah dharaf ini menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau tidak? Baik, fadhal salat. Baik, jazakallahu khair atas tambahan faedah dari apa yang tadi dibahas, dan jazakallahu khair pada Umar Abdillah yang telah membuka untuk interaksi kami di kesempatan malam ini. Barakallahu fik. Baik, kita terima untuk penelpon yang kedua di 0218236543. Di belakang Umar Abdillah masih di latihan yang sama. Anda bisa membuka di halaman 101. Silakan. Dan bagi para pendengar juga bisa melihat secara langsung dan pemirsa di layar televisi Anda. Kita angkat kembali telepon yang kedua. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya. Dengan siapa di mana? Dari Umu Ana di Cinere. Ahlan ya Umu Ana. Barakallahu fiik. Ya. Nah. Ahlan. Ini masih. Ya masih. Memberi contoh masih. Ya. Nah. Ya masih. Silakan. Oke. Okay. Ya. Istami'u darsal lughatal arabiyyati min ida'ati roja. Nah. Sitata sa'atin fi usbu'in. Masya Allah. Sitta, ulang kembali. 6 jam. Berarti sitta jangan sitata. Oh iya. Iya, karena sa'ahnya mu'annas. Enggak masalah. Iya, yang jelas itu mafhum, cuma kaidahnya perlu kita luruskan. Karena sa'ah itu mu'annas, maka adatnya mesti apa? Muzakkar. Jadi sitta sa'atin. Iya. Jamaknya sudah betul, cuma adatnya tidak tepat. Sita sa'adin. Nah, jadi astami'u. Istami'u darsal lughatal. Nah, astami'u ila ya. Astami'u ila. Nah. Ila darsal lughatal. Darsi, ila huruf jar. Ila rob. Ila darsi. Ila darsi. Nah, darsi lughatil arabiyyati. Min ida'ati roja sita sa'atin fi usbu'in. Fi usbu'in. Au kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Naam. Ya. Ya, itu coba. Itu ada berapa dharab di situ? Kenapa? Ada berapa dharab di situ? Ada berapa dharab? Coba. Astami'u ila. Ila. Darsil lughatil arabiyyati. Min idha'ati raja sita sa'atin kulla usbu'in. Oh iya, ada berapa dharab di situ? Sita sama kulla. Nah, betul. Jadi dharab itu terkadang dalam kalimat bisa lebih dari satu. Ya. Nah, kedua-duanya dharab apa? Dharab waktu, dharab zaman. Zaman. Nah, kedua-dua itu dikatakan naib an an-dharfi. Iya. Kenapa naib an-dharfi? Karena dzaruf zaman ada usbu'in sama sa'atin. Nah, sani. Karena kata adat itu bukan menunjukkan waktu. Iya kan? Adat bukan menunjukkan waktu, bukan menunjukkan dzaruf. Oh iya ya. Iya. Maka dikatakan naib ketika dia mudhaf kepada dzaruf. Jadilah dia naib. Ya. Ya. Itu pun perlu diketahui fiilnya. Ya. Kemudian naib. Kulla usbu'. Kulla juga sebetulnya bukan dharaf. Ketika mudhaf kepada dharaf, maka jadi dharaf. Iya kan? Ya. Jadi sebutannya dharaf naib kepada dharaf zaman. Anhu. Ya. Naib anil zarfiz zaman. Oh, naib anil zarfiz zaman. Contoh jadi katakan kulla, bisa katakan kulla zarfuz zaman naibun anhu. Iya. Naibun anhu. Anhu, pengganti dari. Iya. Zarf naibun anhu. Iya, coba kita i'rab sedikit, kita uraikan jabatan katanya. Kita uraikan sedikit jabatan kata. Ini i'rabnya juga penting ya. Jadi apa? Dari mana? Astami'ula. Astami'u ila darsin. Ah, bagaimana i'rab astami'u? Astami'u itu fi'lun mudhari'un. Hukumnya marfu' itu bukan? Marfu'. Marfu'un. Ya. Wa 'alamatu raf'i ad-dhamma. Iya. Jadi menguraikan jabatan kata dalam bahasa itu agak panjang karena terkait dengan i'rab. Itu alam i'rab. Saya belum bisa lancar itu, Ustaz. Iya. Ya enggak apa-apa, nanti insyaallah belajar sedikit demi sedikit. Iya. Iya. Ya, paling enggak coba kita i'rab yang ujung saja. Yang mana? Jadi apa tadi? Sita sa'at. Jadi sita zarfu zaman naib anhu. Naib anil zarf. Anhu. Anhu. Ya. Oh, sita zarf zaman. Naib anhu. Naib anhu. Anhu. Iya, pengganti padanya. Pengganti pada zarfnya. Mansubun. Kalau hu itu disebut lengkap bagaimana? An zarf zaman ya, Pak. Nah, Ibn Zat, kalau berulang-ulang itu tidak bagus bahasanya. Oh iya, anhu. Iya. Iya, Ustaz. Iya, naib anhu. Mansubun bil fathah. Yeah. Mansubun bil fathah. Fathah. Ya, kalau mau langsung bisa naib aja. Jadi apa? Sitta naibun anil dharfiz zaman. Mansub bil fathah. Kalau mau singkat. Iya. Yeah. Naibun zaman mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Wa huwa mudaf sa'atin mudafun ilaihi majrur bil kasrah. Nah itu lebih kurang cara mengi'rab ya. Itu harus ditulis dulu satu-satu, harus dibiasakan. Ah iya, harus dibiasakan. Gini ya. Coba Om beli ada namanya kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah. Al-Kawakib Ad-Durriyah. Iya. Iya, itu Mutammim Al-Jurumiyah namanya. Itu kitab kuning istilahnya. Nah, itu kitab kuning. Iya, namanya kitab kuning karena kitab itu apa? Dicetak dengan format lama. Iya, di pondok-pondok itu dipelajari. Ya. Nah, di situ ada cara mengi'rab setiap contoh yang ada di hamis yang di pinggir yaitu matan jurumiyahnya, di situ ada contoh nahu, di tengah-tengahnya ada di'irabkan dia. Oh iya. Nah, di'irabkan. Itu bisa jadi diperoleh di Gramedia enggak? Oh, enggak ada. Mungkin tidak ada. Coba harus dibeli. Cari di mana? Bisa dibeli di apa? Di toko Manara Kudus di Kuitang. Iya. Di jauh banget. Jauh ya. Enggak apa, coba tanya juga di apa toko, di toko kitab pun ya. Iya, itu toko kitab berbahasa Arab. Berbahasa Arab atau wali songo, kadang-kadang ada itu wali songo. Iya. Di wali songo. Nah, apa namanya? Kitab apa? Al-Kawakibud Durriyah. Mata apa? Mutammim Al-Jurmi. Tanya aja kitab nahu, matam. Oh, kitab. Kitab nahu Mutammim Al-Jurumiyah namanya. Al-Jurumiyah. Mata ayah Mutamim penyempurna Al-Jurumiyah. Itu kitab lama itu. Itu bacaan saya dulu waktu di belajar di Sanawiyah. Iya. Mudah-mudahan ada kesempatan nyari, Ustaz. Oh iya, mudah-mudahan. Iya. Ada contoh lain, Ustaz? Silakan. Halo? Iya, silakan ya, Om. Aku mau lihat dota. Riyadota olahraga. Kurang dengar? Iya. Olahraga. Iya, coba ulang kembali. Aku muriyadota. Ah, itu kalau qama yakum itu fi'il lazim, arti qama yakumu berdiri. Oh iya. Nah, iya. Kalau qama bi baru dikatakan amila. Melaksanakan. Oh, harus amila. Harus pakai bi. Nah, aku mu birriyadati. baru dimakna ya amal riyadhah. Lakukan. Maru ya. Sama aku dengan mub... atau ya. Atarayyadu dari kalimat riyadhah atarayyadu. Atarayyadu saya baru dengar. Lihat TV ya. Enggak, saya dengar radio. Oh, dengar radio. Iya. Jadi itu tarayyadu. Iya, tarayyadu. Riyadhah. Kan? Jadi kalau saya tarayyadu ya tarayyadu, atarayyad. Saya berolahraga. Jadi kalau mau pakai koma juga. Fi'il apa? Oh. Saya apa? Kalau tadi saya atarayyadu. Itu fi'il mudhari. Oh iya. Kalau dikerjakan atarayyadu. Ya. Atarayyadu. Bot ya. Atau ya. Tadi koma aqumu. Koma yaqumu kalau dilakukan terus menerus rutin. Aqumu birriyadu. Oh, aqumu birriyadu. Naam. Salasa marotin. Naam, salasa marotin. Fi usbu'in. Masya Allah. Sudah bisa bikin kalimat ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan diajari sama ustaz. Iya. Alhamdulillah banyak ustaz di sini. Yang bisa ngajarin. Iya. Yang penting semangatnya untuk belajar. Iya. Jadi aku berriyadhati. Salasa sa'atin. Sa'atin atau marotin? Boleh. Iya. Marotin. Salasa. Marotin. Marrat. Marrah. Ya, salasa marratin. Marotin. Apa? Fi usbu'in. Fi usbu. Iya. Dalam sepekan. Setiap minggu. Iya. Nah, kalau pakai kulu juga boleh. Fi usbu'in dalam sepekan. Iya, Ustaz. Iya. Atau kulla, enggak pakai fi tapi langsung kulla. Kulla atau ya. Kulla usbu' setiap pekan. Kulla usbu'in. Ya, boleh fi usbu'in atau kulla usbu'in. Kulla usbu'in. Iya, antara dua boleh dipakai. Iya. Jadi di sini dua juga ya Ustaz ininya. Yang mana? Kalau pakai kulla, iya, kalau pakai kulla berarti dia saya garis bawahi dua ini dzaraf. Pengganti. Iya. Kena mudhaf pada usbu. Salasa juga dzaraf. Tapi kalau fi usbu bukan dzaraf di sini disebut. Ida jar majrur. Sudah dimasuki oleh huruf jar. Ya, Ustaz. Baik, ahsan. Satu lagi Ustaz, boleh? Boleh, iya. Sangat boleh. Silakan. Al-Muslimuna. Al-Muslimuna yasumuna. Tis'ata. Au isruna. Tis'ata. Wa isruna au salasuna ayamin fi syahri Ramadan. Coba ulang kembali, kita koreksi. Ya enggak apa-apa, kita koreksi. Al-Muslimuna Yasumuna. Betul. Berpuasa. Ya betul, fiilnya harus ada waw kena mubtada'nya muslim ya. Apa? Tis'ata. Naam. Wa isruna Is'ata wa isru. Di sini maf'ul bi ya. Enggak, dzaraf. Iya. Is'ata wa isruna au salasuna ayamin. Ulang. Is'ata. Naam. Wa isruna. Jadi al-muslimuna yasumuna. Is'ata wa isrun. Jangan wa isrun. Oh iya. Iya lupa. Karena dia ataf. Iya. Iya. Tis'atan wa isrina. Tis'atan wa isrina. Isrina yauman. Yauman. Au. Yauman. Au salasina. Salasina. Dan salasuna. Au salasina. Au salasina ayamin. La yauman. Oh, yauman. Ya. Kan 11 sampai 99 itu oh, kan? Oh iya. Ya Ustaz. Iya. Mufrad mau lupa. Yauman. Fi syahri Ramadan. Nah, itu i'rabnya bisa dua. Kalau i'rab dia maf'ul bih juga bisa. Maf'ul pada yasum. Mempuasakan tiga. Iya. Yang betul yang maf'ul bih atau ini di i'rab zaman? Bisa. Keduanya bisa. Keduanya bisa. Keduanya bisa. Karena ini masalah khilaf ya. Sama seperti ana sumtu ramadana. Sumtu iya. Ramadan ada mi'rab, Ramadan itu maf'ul pada sama. Sebagai ulama mengatakan itu apa? Mansub binazil khafid. Dibuang huruf jarnya. Takdirnya apa? Sumtu fi ramadana. Saya puasa dalam bulan Ramadan. Iya. Ya seperti itu tidak terlalu apa memberikan pengaruh ya dalam perubahan makna. Iya. Ya Ustaz. Baik. Yang penting bagaimana kita membuat susunan bahasa yang tepat. Iya, itu sangat penting. Jadi tadi yang betul kalimatnya al-muslimuna yasumuna tis'atan. Iya, tis'atan wa isrina aw salasina wa salasina yauman. Au ya pakai au. Karena puasa itu bulan itu apa kata Rasulullah bulan itu kalau tidak 29 30 hari. Au. Maka pakai au. Saya tulis dulu. Iya, afwan. Saya tulis sebentar supaya bisa di mau. Yang lainnya mendapat faedah. Ya al muslimuna. Naam, yasumuna. Yasumuna. Salasatan ya, ditanwinkan dia. Karena tidak mudhaf dia. Salasatan wa ishrina. Ini adat ma'tuf ni. Naam. Oh ya, afwan. Tis'atan. Ya. Baik, tis'atan wa ishrina. Au atau. Au salasina. Mana tambyiznya? Baru sini. Yauman. Ya. Ini tambyiz pada adat. Tis'atan. Al-Muslimuna yasumuna tis'atan wa ishrina au salasina yauman. Nah. Ya. Jadi orang-orang Islam itu puasa 29 hari atau 30 hari. Ya. Baik. Tambah lagi boleh? Baik. Apa tadi? Fi syahr Ramadan. Ya. Atau fi Ramadana. Nah, pada bulan Ramadan. Allah Akbar. Ahsan barakallahu fiha. Nah. Baik, demikian nah. Mu'ana. Barakallahu fiik. Terputus sudah? Iya. Baik, jazakallahu khair ya. Ma'ana ada beberapa contoh ya. 3 kurang lebih saja ya, disampaikan. Subhanallah, barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas interaksinya dari Ummu Ana di Cinere. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021-823-6543. Masih di latihan ya ke-6 dan ke-7 dari Tamrin yang ada di pelajaran ke-12 ya di halaman 101. Silakan. Halo. Silakan di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar ikhwan dan akhwat untuk memberikan contoh atau permisalan dari kalimat-kalimat yang terdapat di latihan ke-6 dan ke-7. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Ummu Fatimah. Ahlan ya, Ummu Fatimah. Naam, ahlan bikum. Barakallahu fikum. Fik barakallahu. Naam. Hati misalnya indik. Intazartu Ibrahim amama al-masjid 20 daqiqah. Ah, kita koreksi dulu. Coba ulang kembali. Intazartu Ibrahim betul. Ya, sebentar pelan-pelan dulu. Nah. Supaya yang lain juga dapat bisa mel faedah. Nah. Ya. Betul intazartu itu betul fi'il fa'il, kemudian Ibrahim mansub pada maf'ul bih daripada intazara. Menunggu. Taib amamal masjidi betul amama al masjidi mudhafilah betul amam tu dharab mansub dharab makan terus 20 daqaiqa benar enggak tuh. Nah sekarang tadi sudah kita singgung tadi nah, adat 11 sampai 99 daqiqa mufrad mansub. Nah, ini yang harus diperhatikan juga. Daqiqatan. Iya, 20 daqiqatan. Nah. Tadi itu kan sudah ada kan? Iya. Nah, yauman. Ya, 30 yauman. Nah. Jadi 20 daqiqatan. Yang jama' itu hanya apa? Bilangan 3 sampai 10. Iya. Jadi salasa daqa'iqa. Naam. Arba'a daqa'iqa. Naam. Tis'a daqa'iqa. Ashra daqa'iqa. Itu baru dijamakkan. Selain itu apa? Mufrad. Mansub. Kalau mi'ah, 1000, mufrad majrur. Mufrad majrur. Iya. Dan ukuran mi'ata jaldatin. Iya. Naam. Baik. Misal akhir. Naam. Arusul lughata al-arabiyyata khamsa sanawatin. Masya Allah. Khamsa sanawatin. Betul. Khamsanya mudhakar. Nah. Kenapa? Kerana sanat itu sanah mu'annas. Nah. Kemudian dijamakkan. Majrur. Sahih. Khamsa sanawatin. Zarab apa ini? Zarab zaman. Zaman. Nah. Jadi khamsa itu sebagai apa? Khamsa. Naib. Anil mas. Anil darfi zaman. Nah. Mansub. Iya. Nah. Betul. Fi misal akhar? Misal akhar. Masya Ahmadu mi'ataini kilometrin. Masya Ahmadu? Mi'atai kilometrin. Naam. Sahih. Naam. Sahih. Masya Allah. Lanjut ke yang 7, Ustaz. Baik. Silakan. Nah. As-sabi'. Hati salasa jumalin tahwi kulla wahidatin minha isma isyaratin naba'a lidzarfi. Nah. Berikanlah 3 kalimat yang mencakup dari setiap masing-masing dari ketiga contoh tadi menunjukkan isim isyarah sebagai pengganti dari dzarf. Naam. Nah, di sini minta bukan adat, tapi apa? Isim isyarah. Nah, tapi isim isyarah tidak selamanya zaraf, pengganti zaraf. Nah. Nah, kapan dia pengganti zaraf? Apabila sebab itunya menunjukkan kepada zaraf, Ustaz. Iya, apabila isim isyarah itu menunjukkan zaraf. Nah, bagaimana dia bisa menunjukkan zaraf? Keterangan sesudah menunjukkan dzaraf. Iya, setelah isim isyarah harus dalam bentuk dzaraf. Dzaraf. Nah. Di Arab sebagai apa? Badal. Badal. Badal daripada isim isyarah. Oh, nah. Iya. Dan juga fi'il harus diperhatikan. Oh, nah. Di mana fi'il tersebut apa? Kata isim isyarah ini menjelaskan bahwa waktu terjadinya perbuatan. Nah. Oh, perbuatan itu fi'il yang disebutkan sebelumnya. Iya kan? Nah, Ustaz. Iya. Waktu atau tempat. Karena dzarf itu ada macam. Dzarf zaman wa dzarf makan. Makan. Nah. Baik. Coba kita lihat kembali. Misal, contoh yang ada dalam kitab ini. Nah. Iqra'i. Yang di mana, Ustaz? Sebelumnya. Sofatas yang waktu ini. Ya, biar jelas. Jitu hadal usbu'a. Nah, jitu hadal usbu'a. Perlu ingat kembali bahwa dzaraf itu, baik dzaraf zaman dan dzaraf makan, kalau dia mengandung makna fi. Mengandung makna fi, tapi bukan fi-nya ditonjolkan ya. Kalau fi ditonjolkan, betul maknanya tetap makna dzaraf ya. Tapi tidak dikatakan dzaraf dalam uraikan jabatan kata. Yaitu jar majrur. Hanya mengisyaratkan ya. Itu ada itu. Yaitu makanya di dalam kitab-kitab itu disebutkan bahwa ya dzaraf itu bisa saja dia tidak dzaraf. Ya. Oh, nah. Kalau dia tidak mengandung makna fi. Contoh al-yawmu yawmul jumu'ati. Nah. Kan yawm itu kan dzaraf, sah? Nah, sah. Nah, apakah di situ makna mengandung makna fi? Tidak. Kan tidak. Nah. Juga di makna fi juga tidak enggak benar maknanya kan. Nah. Al yaumu yaumul jumati lah maksudnya. Aktubah. Nah. Nah. Al yaum perhatikan kali yaum kemudian ada yaum nih. Al yaumu yaumul Jumat. Apa artinya? Hari ini adalah hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Ini jumlah ismiyah. Jadi yaum itu bukan ikan dzaraf. Ya. Karena dia tidak mengandung makna fi. Tidak dikatakan fil yaum. Di hari ini. Di hari Jumat. Kan enggak kan? Hari ini adalah hari Jumat. Jadi itu tidak bisa dikatakan dzaraf. Maka itu apa? Enggak bisa dikatakan kita baca apa? Al-yawma yawmal jum'ati. Hadza khata. Al-yawma yawmal jum'ati. Berarti dia dijadikan dzaraf. Berarti maknanya apa? Fil yawm. Enggak tepat maknanya. Di hari ini, di hari Jumat. Iya kan? Enggak tepat kan? Maka itu apa? Itu bukan dzaraf. Karena tidak mengandung makna fi. Ya, sekali lagi saya katakan. Baik dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dia dikatakan dzaraf kalau dia mengandung makna fi. Nah. Ini sangat penting. Ya. Nah, ya, coba tadi apa? Jitu hadzal usbu'a. Nah. Takdirnya apa? Jitu fi hadzal usbu'i, kan gitu. Nah. Ya, saya tiba pada minggu ini. Di pekan ini. Di pekan. Iya, saya tiba di minggu ini. Iya. Tetap maknanya, maknanya apa? Mengandung makna fi, di pekan ini. Nah. Uridah nanti misal. Taib hati misal akhar. Sa'asumu hadha syahran insya'Allah. Nah. Sa'asumu hadha syahran insya'Allah. Hadha syahran. Nah. Sa'asumu hadha syahran insya'Allah. Ya. Apa artinya? Saya akan berpuasa pada bulan ini, insya Allah. Betul. Hadza ini jadi apa? Naib an anil dzarfi. Tidak bisa nakirah ya Ustaz, harus jadi intinya dia sebagai kan badal. Oh. Iya. Ya badal biasanya kalau dia ma'rifah, ma'rifah. Karena tujuan badal apa sih? Kan tujuan badal kan untuk menerangkan. Kalau yang menerangkan itu nakirah, sementara yang diterangkan makrifat bagaimana itu? Nah, Ustaz. Nah. Harusnya yang diterang, yang menerangkan lebih jelas daripada yang diterangkan. Iya kan? Naam, Ustaz. Iya. Satu lagi, Ustaz. Iya. Limada ibda anta hadal yawma ya Mahmudu? Nah, ini. Limada gibta anta hadal yawma ya Mahmudu? Ya, limada gibta anta hadal yawma ya Mahmud. Ya Mahmud, sahih. Nah. Anta di situ bagi apa? Takid, taukid. Taukid, ya, bukan fa'il. Nah. Fa'il sudah ada gitta anta. Nah. Ijlis anta. Nah. Jadi anta itu boleh disebutkan itu sebagai taukid, ya. Nah. Menguatkan. Baik, hadzal yauma. Hadzal yauma. Nah. Ya. Coba di i'rab itu gimana? Aduh, lima. Nah. Kan senang i'rab. Nah, Ustaz. Nah. Lima gimana ya Rabbi? Nah. Lima. Lima ada is. Lima ada apa? Lima ada ism istifham. Nah. Isim istifham, ya. Nah. Nah. Gibta fi'lul madi mabni ala sukun. Nah. Nah. Mabni ala sukun. Litisali bita mutaharika. Nah. Atta'u fa'ilun. Tak. Nah. Atta'u. Fa'ilun. Fa'ilun. Domirun. Domirun mustatirun. Muttasilun. Muttasilun apa? Nah. Mabniun. Mabniun al-fathi. Iya. Anta. Anta. Nyebutnya apa ya Ustaz? Taukid. Taukid aja. Iya. Taukid. Wahuwa domirun munfasilun. Anta taukid wahuwa domirun munfasilun. Nah. Hada. Dzarf. Iya. Bisa ba? Hada ismun isyarah. Ismun isyarah. Naam. Naba anil dzarf. Naam, mabni. Naba boleh. Hada ismun isyarah mabniun ala sukun. Naba anil dzarfi. Dzarfi. Au. Au. Atau apa? Hada ismu isyaratin. Naba anil dzarfi. Mabniun. Ada sukun. Oh, ya. Di balik ya. Ya boleh, boleh. Itu hanya apa? Kan kata-kata itu kan boleh di awal, boleh tekan di akhir. Enam. Ya. Al-yawma badal disebut badal. Badal. Al-yawma. Nah. Badalun. Gimana? Nah, badal mansubun. Oh, al-yawma badal mansubun. Nah. Alamati nasbihi fathatun zahiratun fi akhiri. Nah, itulah. Nah. Ini lebih kurang cara i'rabnya ya. Nah, ahsan barakallahu fiik. Waalaikum barakallahu jazakumul khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Dan beberapa soal atau beberapa contoh kalimat telah disampaikan. Ada sedikit catatan kembali mungkin saya terkait dengan contoh yang disampaikan. Oh iya, jadi sama dengan adat tadi, jadi nah, isim isyarah dia sebagai apa? Sebagai pengganti dzaraf. Naibnya itu, naib. Iya, naib an dzarfi manakala setelah isim isyarah itu menunjukkan dzaraf. Menunjukkan dzaraf. Iya, kalau dzaraf zaman menunjukkan wa zaman. Kalau tidak bukan dikatakan dzaraf. Nah, yang kedua bahwa dia menjelaskan apa? Menjelaskan atau menerangkan tentang fiil yang disebutkan sebelumnya. Jadi kalau dia dzarf zamakan maka menjelaskan terjadi perbuatan pada tempat. Nah. Ya, kalau dzarf zaman menjelaskan apa? Waktu terjadinya perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yaitu fi'il yang disebutkan di awal. Iya, ini sama seperti apa adat tadi. Dan itu rumusannya. Iya, itu betul. Kita katakan, tapi masya Allah. Sebab tidak semuanya. Saya kasih contoh lagi. Nah. Ishtaraitu hadzal kitaba amsi. Nah, enggak bisa hadza itu dzaraf. Ya, kenapa tidak bisa? Karena setelahnya bukan dzaraf. Dan tidak menunjukkan kepada dzaraf satu sekali. Dan tidak menunjukkan dzaraf. Alkitab itu pun sama-sama i'rabnya, badal juga. Nah. Iya, badal juga. Eh, masyaallah. Ra'aitu hadzal makana. Naam. Bukan juga dzaraf. Padahal setelah hadza itu isi dzaraf kan? Dzaraf makan kan? Nah, hadzal ra'aitu hadzal makana. Saya pernah melihat itu kan. Saya telah melihat tempat ini. Naam. Nah, kenapa? Karena hadzal yawma itu tidak menjelaskan, menjelaskan tempat waktu tempat terjadi melihat. Enam. Justru objek. Nah, yang dilihat. Objek itu yang dilihat. Nah, maka ini kedua-duanya ini sangat menentukan. Iya, sangat menentukan. Fiilnya sangat menentukan. Setelah isim isyarah atau setelah adat atau setelah naib an dzarf itu menentukan. Iya. Dan secara makna juga bisa diketahui. Iya. Secara makna bisa diketahui tentu bagi orang yang menguasai banyak pembedaran kata. Iya. Baik, masya Allah, demikian dua rumusan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai patokan untuk menentukan setelah hadza apakah naib dari dzaraf atau bukan. Sebagaimana dicontohkan oleh Ustaz yang tadi baru saja kita simak bersama. Dan kita berikan kesempatan kembali mungkin bagi para pendengar yang lain untuk memberikan contoh kalimat di latihan ketujuh ini untuk semakin memperkuat pemahaman. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543. Baik zarful makan atau zarful zaman, kedua-duanya boleh saja. Iya. Baik, silakan. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dengan Ummu Hanif. Nah. Baik. Silakan. Ahlan. Tafadhali ya Ummu Hanif. Afwan Ustaz, bergabung yang mana ini Ustaz? Bergabung yang cobalah baca yang ketujuh itu. Tadi baru kasih contoh satu oleh Ummu apa? Ummu Fatimah. Nah. Halaman Safha mi'ah wa wahid. 101. Safha mi'ah wa wahid. Oh, nomor 7 tadi. Nah, iya. Baik. Hati salasa jumalin. Nahwi kulla wahidatin minha. Nahwi, bukan nahwi. Tahwi. Iya. Nah, ulang. Hati salasa jumalin tahwi kulla wahidatin. Kullu wahidatin. Kenapa kullu? Oh, setiap ya? Iya. Kenapa kullu? Fa'il. Fa'il, iya. Nah. Kullu wahidatin minha isma isyarati isma isyaratin naba anil dharfi. Iya. Datangkan tiga kalimat yang mencakup masing-masing masing-masing darinya isim isyarah sebagai pengganti dari dzaraf. Iya. Masing-masing kalimat tersebut apa? Iya. Jadi datangkan atau bikin tiga kalimat, masing-masing tiga kalimat itu mencakup isim isyarat. naba yang pengganti zaraf. Nah. Jadi isim oh, isyarat dia nah. pengganti zaraf. Nah. Iya. Saya tamiru Abu Hamidin hadha syahri. Hadha syahra usadih. Hadha syahra. Hadha syahra. Saya tanya, kenapa hadha syahra? Kenapa enggak hadha syahri? Hadha syahra. Kan syahranya itu badal dari hadha. Hadha. Nah. Kalau hadha itu kenapa dia? Tadi naba anidharaf. Kalau dharaf hukumnya apa? Mansub. Mansub. Jadi hadha itu menempati tempat nasab. Kenapa nah. dikatakan menempati? Karena isim isyarah yang karena tadi Ustaz jelaskan tidak mesti dia sebagai dharaf jika tidak bersambung atau tidak bergandengan dengan waktu atau tempat. Ya. Saya katakan kenapa dia apa menempati tempat nasab? Karena dia mabni. Iya. Itu perlu diketahui. Nah. Nah, dia menempati tempat nasab karena dia mabni. Ya, kalau dia enggak mabni, enggak perlu dikatakan mahal kan? Oh iya. Iya, karena dia mabni. Nah, dan di situ i'rabnya sebagai apa? Naib ani. Naib anu dzarf. Iya. Dzarf. Maka itu badalnya ia mengikuti dzarf harus mengikuti isim mansub sebelumnya. Juga. Iya, karena dia badal. Kalau dia marfu, marfu, mansub, mansub, majrur, majrur. Nah, hadza ini hukumnya apa? Hukumnya mansub karena dia pengganti dzarf, cuma dia mabni. Maka kalau dia tidak mengikuti lafaznya tapi mengikuti tempatnya. Iya kan? Kan tempat kan tempat nasab dia. Makanya badal harus hukumnya sama mansub. Jadi hadzal usbu'a atau hadzal syahra. Iya. Tapi ahsan. Di misal akhir. Misal akhir sebentar Ustaz. Kalimat adat tadi belum coba ya? Kalimat adat. Iya, yang nomor 6. Boleh juga. Sebentar. Ya. Adat pengganti dzaraf. Yang mana Ustaz dia? Di atas sedikit kan adat. Nomor 6 itu nah. perintahnya. Hati salasa ya. Jumalin tahwi kullu wahidati minha adadan naba'anil dzaraf. Nah, kalau tadi isim syara, nah. sebelumnya apa? Bentuk adat, bilangan. Nah. Yang dia sebagai pengganti dzaraf. Naskunu fil qaryah. Salasa sanawatin. Salasa sanawatin. Sanawatin. Iya. Nah, itu baru dia dzaraf. Betul saja. Iya. Ragu anak. Iya, betul. Salasa sanawatin. Sanawatin. Nah. Iya. 3 tahun. Dan itu berarti masih berlangsung. Iya, karena pakai fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nah. Masih. Iya. Kalau ma'a juga bukannya dzaraf, Ustaz, beda apa? Iya, betul. Ma'a juga dzaraf. Misalkan anak begini. Tergantung mudahnya. Amkusu ma'ajaddi tawilan. Iya. Itu bisa Ustaz? Iya betul. Ya ma'a itu dharab makan. Ya ma'ajaddi. Nah. Jadi itu dharab makan. Tawilan. Nah, na'ab dari nah. waktan. Nah itu apa? Na'ab dharab kan? Na'am. Na'ib. Na'ib an? Anil dharfi. Ay waktan tawilan. Tawilan. Iya. Dibuang. Dibuang apa? Na'at. Waktan. Man'utnya dibuang. Nah. Ya, kenapa dibuang? Karena sudah cukup makna tawil itu menunjukkan waktu panjang. Jadi ya. Jadi langsung Ustaz yang Arabnya tawilan. Tawilan bisa ya. Tawilan ada dharf. Nah. Dharfu zaman. Na'ib anhu. Nah. Wahuwa sifatuhu. Gimana Ustaz? Naib anhu? Naib anhu. Wa huwa sifatuhu. Wa sifatuhu. Oh. Naam. Sifatuhu dharaf sah? Naam. Cuma dharafnya kan dibuang. Oh. Jadi ada naib anhu. Wa huwa sifatuhu. Wa huwa sifatuhu. Dia ada sifatnya. Sifatu dharaf. Asalnya apa? Waktan tawilan. Waktan tawilan. Iya. Jadi i'rab itu supaya jelas maksudnya. Iya. Kalau enggak gitu nanti orang mungkin enggak paham. Iya. Boleh-boleh saja tawilan dzarfu zaman masuk fil fathah selesai. Iya, itu kan singkat kan? Nah. Iya, tapi kalau mau diperjelas, nah itu tadi tawilan nah. adalah dzarfu zaman naib anhu an dzarfu zaman. wa huwa sifatuhu, dia adalah sifatnya. Takdiruhu, mau panjang lagi. Takdiruhu waqtan tawilan. Biar lebih jelas. Sebentar, ana catat ulang. Naba'anhu wa huwa sifatuhu. Wa huwa sifatuhu. Naba'anhu ay naba'ani an dharaf wa huwa sifatuhu. Takdiruhu waqtan tawilan. Waqtan tawilan. Baik. Itu hanya keterangan saja dalam bentuk i'rab, ya. I'rab itu kan untuk menjelaskan. Kedudukan kalimat, ya, sekaligus dijelaskan supaya jelas. Baik, Ustaz. Ya. Supaya jazakallah khair. Baik, wa iya. Sebentar, Ustaz, ada yang mau ditanyakan. Ini sedikit mungkin keluar dari tema, Ustaz. Pada hadis ma jalasa qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa nadahum munadin. Nah, selama ini yang ana fahami, setelah istisna itu kan isim, Ustaz. Ya, jika sebelumnya dia nafiyah, maka boleh mansub atau marfu. Ya. Tapi di sini illa nadahum munadin, dia kan fi'il, Ustaz. Iya, tak selamanya harus isim. Itu nanti kan bentuk jumlah. Oh, tetap nanti fi mahalin, Ustaz. Iya, ya betul, fi mahal. Ya, lihat Ustaz, dia kalimat sebelumnya. Tapi tetap setiap ilah itu istisna gitu, Ustaz. Iya betul, istisna ya. Oh, baiklah, istisna. Iya. Saya bersyukur jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik ya Amma Hanif. Jazakallahu khair. Baik. Fi mulahadhatin. Baik, kita berikan kembali kesempatan di line telepon 0218236543. Tidak kok Muhanif, silakan. Bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi dan mungkin untuk memberikan contoh beberapa kalimat dari latihan yang terdapat di halaman 101, silakan. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ma'abdillah. Tafadhali. Naam, tafadhali. Silakan ya. Dikecilkan dulu ya, emang volume suara televisi atau radionya mungkin supaya tidak ada feedback. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Sekarang. Tadi baru nomor 6 ya, kasih contoh ya. Sekarang coba silakan nomor 7. Baik, Om. Halo. Mohon dikecilkan dulu volume suara TV-nya atau radionya, ada feedback. Cukup lewat monitor telepon saja ya, Om. Silakan. Amin. Berdatan. Nomor 7. Tujuh, ya. Tadi nomor 6 sudah. Coba sekarang nomor 7. Sa'adhabu ila haji ada sanatan. Apa? A'id? A'idi? Sa'adhabu ila haji ada sanatan. Sa'adhabu ila haji ada sanatan. Nah, ini perlu diluruskan dulu takbirnya. Iya. Ini kelihatannya takbirnya adalah membuat takbir sesuai dengan bahasa kita. Nah itu, nah ini juga salah satu kelemahan kita ketika kita belajar bahasa Arab, bikin kalimat terbawa oleh kaidah bahasa Indonesia. Jadi saya pergi ke pergi apa? Haji. Pergi haji kan? Iya. Jadi apa? Coba saya kembali. Akan haji, nah, ulang. Aidi, Aidi, Aidi, ulang kembali. Sa'adhabu al-hajjah. Nah, al-hajjah itu salah. Gak bisa saya pergi haji. Saya hajjah. Pergi haji bahasa Indonesia ya. Saya pergi gabung-gabungnya. Sa'adhabu al-hajjah. Sa'adhabu lil-hajji. Nah itu, lil-hajji untuk haji. Ngapain pergi ke sana? Lil-hajji. Lil-hajji untuk haji itu. Ini kaidahnya, lil-hajji. Sa'adhabu lil haji, saya pergi untuk haji, kan gitu. Nah, kapan? Hadza sanatan insyaallah. Dan hadza, hadhihi. Hadhi sanatan insyaallah. Jangan sanatan. Karena sanat itu nakira, bagaimana nakira bisa menjelaskan yang ma'rifah? Hadhi sanatan. Hadhi sanata. Hadhi sanatan. Iya. Insyaallah. Insyaallah taala. Iya. Ini kalimat apa i'tiradiyah, kalimat yang sisipan ya, tidak ada kaitan dengan kalimat dalam kalimat ini secara apa gramernya ya. Ya insyaallah taala. Ya. Ya. Baik, ini saja insyaallah taala kita cukup dengan lidah saja, ucapkan saja sa'adhabu ilal haji hadhihi sanata. Naam. Hadhihi sanata. Naam. Mana dharafnya? Hadhihi. Iya. Nah, ini dharaf. Tapi apa? Naib an? Naib. Anhu. Naib an dharfi. Dari mana tau dharaf? Mudafilnya sanata. Nah, ini bukan mudafilnya. Badal. Sana ini badal ya. Oh, badal. Iya. Hadha itu ma'rifah. Tidak bisa dijadikan mudaf. Ya. Kalau kalau mudaf itu dia harus dalam bentuk kata nakirah. Iya. Karena tujuan salah satu tujuan idhafah adalah menjadikan isim nakirah menjadi ma'rifah atau menjadi khusus, khas. Iya. Kalau idhafah kepada ma'rifah, ma'rifah. Kalau idhafah kepada nakirah, dia tetap nakirah. Tapi nakirahnya sudah khusus. Iya. Nah ini gak bisa ma'rifah. Kenapa? Dia sudah ma'rifah. Gak bisa diidhafahkan. Iya. Maka hadhihi as-sanata. Ini sanata sebagai badal. Menjelaskan. Ini apa? Dijelaskan. Hadhihi sanata. Ini tahun. Jadi, sa'adhabu lil haji. Sa'adhabu lil umrah. Boleh juga pakai sa'adhabu li ada. Nah, mau apa? Li ada il haji. Mau sempurna lagi ini. Li ada il haji. Ini mau sempurna. Kalimatnya boleh begini. Jadi sa'adhabu lil haji atau sa'adhabu li ada'il haji hadhihi sanata insyaallah taala. Nah inilah hadhihi apa badal anith naib anith dzarf. Naam. Baik, ahsan ya Umm Abdullah. Nomor 8 enggak Ustaz? Oh, silakan. Silakan ya. Iya. Nomor 8. Ini rame nomor 8 ini. Ini iya. Samin. Taib. Samin. Adkhil. Saminan. Adkhil. Kula zarfin. Iya. Mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Iya. Mufidatin. Betul kali bacaannya. Adkhil kula zarfin mimma ya'ti fi jumlatin mufidatin. Ya. Terjemiha. Masukkan. Nah, masukkan. Asing. Setiap dzarf. Setiap dzarf. Kula zarfin. Nah, karena setelahnya nakirah, maka diterjemahkan apa? Setiap dzaraf, iya. Setiap dzaraf. Atau masing-masing dzaraf. Masing-masing dzaraf. Iya. Mimma yati? Dari kata-kata berikut. Jadi min itu tidak selamanya diartikan dari. Di antara. Mas. Sebentar. Ini perlu nih ya. Jadi min tidak selama diartikan dari. Kalau min itu diartikan dari, kalau dia setelahnya apa? Menikan tempat atau waktu min asri. Iya. Iya. Itu bukan. Menikan arti. Kayan. Menjelaskan. Menjelaskan kulla zarfin tadi. Jadi min itu apa? Lil bayan. Min itu lil bayan. Nanti ada min li taba'id. Ini sebagian. Ini lil bayan. Menjelaskan. Ya, makanya apa? Jadi masukkan. Setiap dzaraf berikut ini. Berikut ini. Jadi jangan diartikan min dari. Jadi berikut ini. Mimma ya'ti. Berikut ini. Ya, yang mana itu kulla dzarfin? Yang berikut ini, yang depan. Ya, setelahnya. Yaitu qabla, ba'da, inda, amama, khalfa, tahta, fauqa, huna, thamma, wa thammata. Ya. Masukkan ke mana? Pada jumlah fi jumlatin mufidatin ke dalam kalimat sempurna. Sempurna. Iya, ke dalam kalimat yang sempurna. Singkatnya apa? Bikin kalimat. Itu singkat. Bikin kalimat. Setiap dzaraf di bawahnya apa? Berikut ini dibikin kalimat sempurna. Iya. Pertama, qabla. Iya. Ya. Contohnya saat ya. Raja'tu ila baiti qabla yaumin. Raja'tu ila baiti qabla. Qabla yaumin. Qabla yaumin. Iya, betul. Kalau ba'da? Ahru. Ya, enggak, kalimat itu. Kalimat itu juga. Yang senada itu juga. Oh iya, tak ada. Kalau tadi raja'tu ilal baiti qabla yaumin. Arji'u. Arji'u ila baiti ba'da yaumin. Ba'da yaumin. Jadi pakai fi'il mudhari karena dia belum terjadi, karena ba'da. Iya. Jadi lihat fi'ilnya juga ya, lihat fi'ilnya arji'u ilal baiti ba'da ba'da yaumin. Arti ba'da yaumin? Sehari lagi, sehari. Nah, sehari lagi itu bahasa bebasnya, terjemah bebasnya. Ahsan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ma Abdillah. Baik, barakallahu fiik. Dan nakhiz ini SMS. Nah, mungkin waktunya. Iya. Saya mungkin kita akan lanjutkan mungkin apa-apa ke depan. Baik, insyaallah kita akan ambil beberapa pertanyaan yang telah masuk, yang pesan singkat terkait dengan pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ah Gufran di Poliwali, ahlan wa sahlan. Salaitu maktuba khamsa maratin kula yawm. Salaitu al-maktubata. Iya, maksud al-maktubata adalah as-salat al-mafrudah. Iya. Iya. Khamsa maratin kula yawmin. Khamsa maratin kula yawmin. Betul. Sahih. Khamsa maratin. Jadi bukan khamsata tapi khamsa. Kenapa? Karena marrat itu muannas pada marrah. Jadi harus bertolak belakang. Ya, khamsa marrat, salasa marrat, arba marrat. Nah, kulla yaumin. Ya, ada dua dzarf situ ya. Iya. Khamsa, khamsa dengan dan kulla. Kulla khamsa ya, dengan wahidah. Masyaallah. Ya. Jazakallah khair ya Ah Gufran di Poliwali, barakallahu fiik. Kemudian disampaikan Ulang kembali tadi. Salaitu. Oh, secara cepatnya apa? Usalli. Nah. Salaitu maktubah khamsah. Kena disebutkan kunnah, istimrar. Ya. Ya. Ini juga harus perhatikan ya. Usalli. Mudhari. Ya, fil mudhari. Kena di ujungnya apa? Kullah. Nah. Kullah yawm berarti istimrar. Sama seperti azhabu ilal mahad kullah yawmin. Ya. Azhabu ilal mahad kullah yawmin. Ya. Kena dimaksud itu istimrar. Ya. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Mungkin diulang kembali saya dari Muana Cinere. Bagaimana membentuk zarful makan supaya tidak keliru dengan maf'ul bih? Oh, maka tadi apa? Tadi ada dua hal rumusan. Diperhatikan. Ya, dua diperhatikan. Ini khusus dengan apa? Terkait dengan naib ya. Nah. Terkait dengan naib. Kalau dia bukan naib, nah, lihat fi'ilnya. Nah, lihat fikir. Contohnya ra'aitu al-makana. Langsung enggak pakai hadza. Ra'aitu al-makana, saya lihat tempat itu. Nah, itu maf'ul bih. Nah, ra'aitu al-makana itu maf'ul bih. Ya, kenapa? Ya, karena lihat fi'ilnya. Karena fi'il di situ membutuhkan objek maf'ul. Nah, itulah sebagai maf'ulnya. Baik, jazakallahu khair. Dan pertanyaan dari Ummu Luqman di Medan, apakah adat selalu nakirah dan apa yang membuatnya tidak boleh ma'rifah? Iya. Adat ya, karena itu kan mudhaf. Bilangan. Kenapa selalu nakirah? Iya. Yang kalau pertama kan kalau dia di mudhaf ya, mudhaf. Iya. Karena dia kan adat itu kan kali kata mubham. Kata mubham. Kalau dia ma'rifah, bukan mubham lagi. Ya. Sesuatu yang tidak jelas. Iya. Karena dia sesuatu yang mubham, tidak jelas. Maka perlu ada tamyiz. Nah, tamyiznya apa? Tamyiznya kalau dia 3 sampai 10, jamak majrur. Kalau dia 11 sampai 99, mansub. Iya. Mansub. Kemudian kalau apa? Kalau dia 100 dan 1000, ada mufrad majrur. Wallahu a'lam. Demikian Ummu Luqman di Medan. Jazakallah khair. Dan mungkin ini pertanyaan kami terakhir yang kami bisa angkat sebagai ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khair atas perhatian antum sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini kajian kita walaupun sedikit, kita perlu kajian ini secara bertahap dan pelan-pelan, kerana kaedah, yang nama kaedah ini butuh energi dan butuh pikiran ya, dan butuh konsentrasi ya, yang cukup. Nah, maka itu apa ya, kita mempelajari sedikit demi sedikit. Yang penting kita menguasai kaedah tersebut. Tidak ada gunanya kita paparkan banyak-banyak, tapi tidak dikuasai. Ya. Tapi itu saja. Terakhir, ya cobalah sering dimurajaah. Sering murajaah pelajar ini supaya senantiasa ingat. Wallahu alam. Jazakumul khairan jazak. Kita tutup doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.